tidak mampu setan itu menipu orang yang ikhlas. Semua masalah kita tuh adalah kita tertipu oleh setan. Benar? Halo? Kita sering tertipu oleh setan, tidak bisa menganggap remeh ini, karena setan itu inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, perlakukan sebagaimana musuh. Tetapi karena setan tidak terlihat, dia melihat kita dan benar-benar nyata ini. Sebagaimana nyatanya kita ada. Kita ada tidak? Yakin? Nah, setan juga sama, ada, cuma kita tidak melihatnya. Nah, kita banyak melakukan dosa, maksiat, kesalahan karena mengikuti bisikan setan. Setan itu lemah, tapi bisikannya sering diikuti. Nah, salah satu yang membuat dia tidak berdaya menipu kita adalah kalau kita menjadi orang yang berusaha keras ikhlas. Jadi harus punya target dalam hidup ini, kalau ingin bahagia, mulia, selamat, kata kuncinya harus jadi orang ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas? Ikhlas itu sebuah perjalanan yang panjang, perjuangan yang tiada henti. Tapi pernahkah kita sibuk menginginkan jadi orang yang ikhlas? Amal sehebat apapun, kata kuncinya ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, berjihad sampai mati di medan perang, kadzabta, dusta kamu. Bohong. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat, diseret, tertelungkup, jadi ahli neraka. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya. Yang belajar Quran dan membacanya. Tapi di akhirat ada yang disebut kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah ingin disebut alim, ulama, kiai, mubalig, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang amalnya, yang kurang cuma satu. Apanya? Apanya? Hatinya kurang ikhlas. Jadi mana sih yang penting, amalan lahir atau amalan hati? Jawab hadirin, dua-duanya penting. Hanya yang lebih penting adalah hati, karena hati ini seperti ruh pada jasad. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati tuh. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati itu amalnya. Sayangnya kita ini sering sekali bersemangat kepada amalan lahir, tapi sering juga tidak semangat pada amalan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut nyebut salam, tapi hati belum tentu. Padahal itu doa. Beda dengan selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi. Kita selamat tidak? Belum tentu. Good morning. Siapa yang digoodin? Tapi salam, assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang rahmatnya untukmu. Wa barakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, keberkahan yang melimpah, langgeng kebaikannya. Tidak ada salam yang setanding itu. Sayangnya kita hanya sering mulut saja, assalamualaikum, lewat saja. Padahal dengan salam yang kita ucapkan, yang mau digigit anjing bisa selamat. Yang mau ketabrak angkot bisa selamat. Yang mau kecopetan bisa selamat. Kalau pakai hati. Makanya kalau salam tadi kan waktu ngucapin salam rada melem-melek, ya. Itu teh pakai, belajar pakai hati. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, Semoga Allah mencurahkan kasih sayang wa barokatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebaikan yang banyak dan langgeng. Tidak ada tandingan ya doa seperti itu, salam seperti itu, benar? Lihat preman di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun rahmat Allah, kita pergi langsung dia ke masjid ya. Kenapa saya jadi ke masjid? Tadinya saya mau ngelem. Tetangga sedang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu nih, saya lagi bertengkar. Turun rahmat Allah. Bisa jadi akur tuh. Makanya kalau bicara tuh pakai isi. Benar? Ada yang berterima kasih begini. Makasih ya, makasih, makasih. Bandingkan dengan yang satu ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakallah khair. Mana yang berisi? Yang kedua kan? Kenapa kita terima kasih hanya gitu aja? Makasih Bu, makasih Ma. Bagus, tapi kurang berisi. Sedangkan isi itu yang membuat makna. Nih. Biasanya botol. Gak ada ya botol. Harganya kalau botol seberapa sebotol? Ada yang bawa botol enggak? Kang, punten Kang, boleh pinjam? Masya Allah, semoga rezekinya melimpah ruah, semoga jadi hafiz Quran, semoga diundang ke Baitullah. Jangan pernah rugi ya. Tapi kan isinya juga enggak ada, enggak apa-apa. Kan jangan pernah membalas kebaikan dengan sederhana, maksimal. Kalau ini isi berapa harganya? Saya tutup mereknya ya. 5.000, ganti isinya dengan jus. Jadi berapa? 15.000 lah, tergantung jus apa. Ganti dengan madu berapa? 100.000. Jadi yang merubah tuh isinya atau casingnya? Ganti dengan comberan. Hah? Dibuang. Nah sayangnya kita tuh sibuk saja dengan amalan lahir. Tidak dilarang. Ini penting botol ini. Air tidak ada botolnya gak kepake. Tapi kita jarang serius memberikan kualitas di hati.